Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian ta'lim di tempat ini. Sebelum masuk bab baru, bab yang sebelumnya, ada yang hafal di antara antum santri? Kalau tidak, membaca ya, baca hadis yang terakhir, hadis nomor 1499 an Amr ibn Syu'aib. Siapa yang bisa baca? Kamu baca? Ya. Apa hafal? Hafal. Masya Allah. Ya. Ewa. Barakallahu fiik. Ada lagi yang hafal? Kalau belum hafal, membaca saja. Siapa? Ditunjuk. Baca kamu nak. Belum bisa baca? Belum. Yang bisa siapa? Kamu bisa? Baca. Ya, hadis yang tadi. Apa hafal juga? Ya. Membaca? Fadl. Yang keras mas. Laki-laki kayak perempuan. An Amr. Fi ghairi sarafin. Aywa. Hadis yang sebelumnya nomor 1498. Siapa yang hafal? Kalau enggak ya membaca. Kamu nak baca. Bisa baca? Mana buku munak? Ya baca. Hadis di atasnya. Nomor 1498. Yang bisa aja kamu apa baca? Idza akala ahadukum. Ulangi. Ya sudah barakallahu fiik. Kita masuk bab baru, babu albirri wassilati. Bab albir wassilati. Albirru arti awalnya adalah kebaikan. Birru yang dimaukan dalam bab kita adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dalam bab ini beliau Al-Imam Ibn Hajar, pengarang kita Bulughul Maram, mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan albir, berbuat kebaikan kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, dan kepada yang lain. Juga dimuat hadis yang berkaitan dengan as-silah, hubungan silaturahmi menyambung persaudaraan. Sebelum kita masuk ke kitab yang atau bab yang kita bacakan, kita masuk ke beberapa keterangan para ulama bahwa menyambung tali silaturahmi hukumnya apa? Wajib. Menyambung tali silaturahmi, hubungan kekerabatan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita, nasab dengan kita, kemahraman dengan kita, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana memutus tali silaturahmi hukumnya haram. Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk kita menyambung hubungan tali silaturahmi adalah surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala." Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyambung sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Dalam hal ini adalah menyambung kekerabatan hubungan silaturahmi. Allah sebutkan termasuk dari dosa besar adalah memutus tali silaturahmi dalam surat Muhammad ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Dan kalian ketika melakukan kerusakan, kemaksiatan di muka bumi ini, kalian memutus hubungan tali silaturahmi, ulaika, maka merekalah orang-orang yang alladzina la'anahumullah, Allah laknat. Dalam ayat ini Allah sebutkan dosa yang termasuk dosa besar adalah dosa yang Allah sebutkan laknat padanya. Allah laknat orang-orang yang merusak di muka bumi ini dan orang-orang yang memutus hubungan tali silaturahmi. Contohnya bagaimana memutus hubungan itu yang seperti apa, dan menyambung hubungan rahim itu yang seperti apa? Disebutkan di antara hadisnya fi sahihain, disebutkan dalam sahihain al-Imam Bukhari wa Muslim, menyebutkan dalam sahih keduanya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah qati'u rahimin, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ini riwayatnya. Ancaman orang yang memutus hubungan tali silaturahmi. Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannah qati'u rahimin, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi. Diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, contohnya adalah, faman qata'a qaribahu ad-du'afa. Misal ada orang yang memutus hubungan kekerabatan karena familinya orang yang lemah. Dia orang yang kaya, familinya orang yang lemah ekonominya. lemah ekonominya. Adapun dia orang yang kaya, dia memutus hubungan dengan mereka. Wahajarohum watakabbara alaihim, menjauhi saudaranya padahal masih ada hubungan kekerabatan tali silaturahmi dengannya, dikarenakan faktor karena lemah ekonomi. Bahkan dia bersikap sombong terhadap saudaranya yang lemah ekonominya. Ini termasuk memutus hubungan. Wa kana ghaniyan, dalam keadaan dia kaya, namun dia tidak berbuat baik kepada saudaranya yang lemah ekonominya tadi. Wa hum fuqara, dalam keadaan saudaranya fakir. Dia kaya, saudaranya fakir. Tidak ada perhatian sama sekali, bahkan menjauhinya, bahkan merasa malu. Punya famili, saudara, adik kandung mamanya yang ekonominya lemah. Jangankan berbuat baik, bahkan dia menjauhinya. Maka orang yang seperti ini lah contoh orang yang disebut Nabi diharamkan masuk ke dalam al-jannah. Mahrumun min dukhulil jannah illa an yatub ila Allah. Orang yang seperti ini, si kaya tadi yang memutus hubungan dengan saudaranya karena lemah ekonominya, tidak akan masuk dalam al-jannah kecuali dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada saudaranya yang lemah ekonominya tadi. Hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat. Al-Imam Tabrani menyebutkannya, namun di dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Abdullah bin Amir al-Aslami. Wahu da'if, orang ini lemah. Namun sebagai tambahan, Al-Imam Zahabi menyebutkannya. Waqad warada fil hadithi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu aqaribu du'afa. Dalam riwayat ini disebutkan, barang siapa yang memiliki kerabat-kerabat yang lemah, baik lemah ekonomi, fuqara berarti mereka, atau lemah dari sisi kedudukan, rakyat jelata, pendidikannya kurang, rendah mungkin dipandang oleh mereka, daif, dia punya family, kerabat, tetapi du'afa, lemah. Walam yuhsin ilaihim, ternyata orang yang kaya tadi tidak berbuat baik kepada yang miskin. Wisarif sadaqatahu ila ghairihim, bahkan orang yang kaya ini kalau bersedekah kepada orang lain, kalau dia memberi kepada orang lain bukan kepada familinya yang daif tadi, bukan kepada kerabatnya yang lemah ekonominya tadi, maka lam yuqbal atau lam yaqbalillahu minhu sadaqatahu, Allah tidak akan menerima sedekahnya orang yang seperti itu. Dia punya family lemah ekonomi, kurang penghasilan, fisiknya sakit-sakitan, anaknya banyak, masih kecil-kecil. Dia bersedekah malah kepada orang lain, tidak membantu yang masih ada tali silaturahmi dengan dia, maka tidak akan diterima sedekahnya dia. Wala yanzur ilaih, Allah tidak akan melihat padanya nanti di yaumul qiyamah. Ini menunjukkan perintah untuk kita memikirkan saudara-saudara kita yang lemah ekonominya. Mereka lebih berhak untuk kita bantu daripada orang lain yang tidak ada kaitannya hubungan tali silaturahmi dengan kita. Bisa dimengerti? Ya. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Rasul menyebutkan, "Wa in kana faqiran." Kalau kamu punya family fakir, punya family miskin, ada kerabatan, kedekatan, wasalahum biziaratihim wa tafaqqadul ahwalihim, hendaknya engkau menyambung hubungan dengan mereka, hubungan lewat telepon, wa tafaqqad, dan engkau hendaknya apa? Mencari tahu kondisi dan keberadaan familimu itu tadi yang miskin. Fulan bagaimana ya, kepikiran, lagi sakit, apa sudah berobat, hubungi, tanya, berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Orang miskin kadangkala sifatnya malu kalau minta-minta, apalagi sama family. Maka kita yang memiliki kelonggaran harta, kelapangan rezeki, kita langsung tampil untuk membantu family kita tadi. Itu yang diperintahkan. Rasul mengatakan, "Bullu arhamakum wallu bisanam." Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang yang memiliki hubungan tali silaturahmi denganmu, maka engkau akan masuk kepada Rabb, masuk kepada surga Allah dengan penuh keselamatan. Engkau akan mendapatkan keselamatan di duniamu dan di akhiratmu. Bisa dipahami? Orang yang beriman akan berusaha menyambung hubungan tali silaturahmi dengan berziarah padanya, mengirimkan hadiah, pemberian. Apalagi sekarang ini kita punya family jauh, tapi kita masih bisa berbuat baik padanya. Hubungan sekarang jual beli mudah. Kita hubungi toko terdekat dengan family kita, kemudian tolong kirimkan ke si fulan, alamatnya ini. Bisa enggak sekarang ini? Bisa, seperti itu. Tiba-tiba datang bingkisan darimu tanpa kamu datang karena waktumu yang tidak memungkinkan. Mereka sudah merasa alhamdulillah maturun banget, dikirimi jajan kok bocah. Walhamdulillah. Itu sudah menyambung hubungan tali silaturahmi. Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menyambung hubungan tali silaturahmi. Bisa dipahami? Kita punya saudara. Saudara kita macam-macam. Ada saudara kandung, adik kakak kita, kandung sebapak seibu, mereka mahram kita. Ada saudara seibu beda bapak, atau sebapak beda ibu, mahram. Kemudian kita punya saudara paman bibi, kita punya saudara agak melebar. Perlu difahami siapa saja yang mahram dengan kita dan siapa saja yang bukan mahram dengan kita. Ada kekerabatan tapi tidak mahram, ya kita tetap berbuat baik kepada mereka, menyambung hubungan, tetapi tidak boleh kita berjabat tangan dengannya. Tidak boleh kita untuk berkhalwat, menyendiri dengannya, dia memang family, sepupu mamanya, anaknya yang tua dan anaknya yang muda, namanya apa? Sepupu, misanan, itu bukan mahram. Jangan kita kemudian bermudah-mudahan berjabat tangan dengannya. Ya dia saudara kita, anaknya Pak D, anaknya Bu D umpamanya, anaknya Pak Lik, anaknya kamasnya bapak kita, berarti Pak D. Bukan mahram secara syar'i, tapi ya family, berbuat baik pada mereka. Saudara itu bisa di luar dari hubungan tali silaturahmi. Tidak ada hubungan rahim. Ana sama antum bukan apa-apanya. Tidak ketemu. Sampai pun mbah-mbah kita, saya dengan antum, mbahnya beda-beda. Mau ditelusuri ya jauh sekali. Ketemunya Adam. Aboh banget Pak. Apa Majapahit? Majapahit. Maka hadirin mekan, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan antar kita, tetapi kita adalah saudara fil Islam, saudara se-Islam, saudara se-Iman, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu bersaudara, memiliki hubungan keimanan. Ini pun harus dijaga. Kekerabatan, kerabat itu bahasa Arab artinya kedekatan. Karib itu kedekatan. Walaupun kita bukan satu nasab, bukan satu bapak, bukan satu ibu, bukan satu mbah, tapi kita di atas dakwah salafiyah, kita bersatu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang pertama disebutkan dalam kitab Bulughul Maram Imam Ibn Hajar. Kita lihat bukunya masing-masing, bahasa Arabnya diperhatikan, kami akan bacakan supaya kamu bisa membaca ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya enggak apa-apa, ayo bareng-bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi di kitabmu apa? Yubsata alaih atau yubsata lahu alaih di situ ya sama ayubsata alaihi fi rizqihi وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. Kamu bisa baca mas? Ya? Belajar. Tingkatkan kemampuanmu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, barang siapa yang menginginkan, ayubsata lahu fi rizqihi, atau ayubsata alaihi fi rizqihi, untuk dibentangkan baginya rizkinya. Barang siapa yang menginginkan untuk dilonggarkan, dijembarkan, dibentangkan rizkinya, atau untuk diingat tentang kebaikannya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Barang siapa yang menginginkan untuk dibentangkan fi rizkihi, makna hadis ini an yubarika fi rizkihi, diberikan barokah dalam rizkinya, diperluas jalan rizkinya. Ini bagian dari takwa, menyambung tali silaturahmi bagian dari apa? Takwa. Dan orang yang bertakwa, Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, termasuk kesulitan ekonomi. Dan Allah akan berikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, menyambung tali silaturahmi itu bagian dari takwa, karena menjalankan perintah Allah. Maka di antara janji yang Allah berikan untuknya sesuai dengan hadisnya adalah apa? Allah akan berikan barakah. Itu makna pertama dalam hadis ini. An yubarika lahu fi rizkihi. Allah berikan barakah pada rizkinya. Barakah itu memiliki makna rezekinya itu baik untuknya. Tambahnya rezeki tambah baik untuknya. Karena rezeki itu fitnah. Bisa malah justru menyebabkan orang terhalang dari berbuat baik. Ini diberi rezeki yang barokah. Dan diberikan jalan-jalan rezeki yang melimpah. Semakin banyak rezekinya, semakin dia taat. Itu rezeki yang barokah. Karena perlu kita tahu, disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya harta itu fitnah. Harta itu sesuatu yang menyebabkan orang melampaui batas. Ghinan mudghiyan, kekayaan yang melampaui batas. Harta itu adalah musuh. Innama amwalukum wa auladukum aduun lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak istri kalian, keluarga kalian, harta benda kalian adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah dari itu. Tetapi ketika itu barokah, semakin baik. Nah, di antara sarana atau penyebab harta yang Allah limpahkan kepada kita itu barokah dan semakin bertambah adalah dengan menyambung hubungan tali silaturahmi. Manakala kita punya keluarga yang kekurangan ekonominya, butuh bantuan, maka kita bantu semampu kita. Itu diantara wujud menyambung hubungan tali silaturahmi. Bisa dipahami? Ya. Wa insyaallahu fi atharih, dan diingat tentang kebaikannya, dicontoh kebaikannya. Orang yang bahasa kitanya supel, punya kemampuan berhubungan dengan baik, punya kemampuan bercengkrama, berdialog dengan baik antar kita, itu akan terkesan loh, fulan masya Allah loh, sumeh dia, mampu bercengkrama dengan baik. Fulan masya Allah, bahasanya indah. Tidak harus diam. Antum pahami sabda Nabi. Jangan salah faham. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Apa sabdanya? Falyakul ghairan. Perintah bicara. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicaralah dengan baik. Berbicara bukan membisu, bukan menembaik. Nek wis jogong cep, nek ora diudik menembaik. Ki wong apa patung jane? Ya? Bingungi temen dianggap patungan wong, dianggap wong ora korup temen, ora pantes temen. Ya. Saking menenge bojone pi dimenengi bae anu ora doyan ngomong sih. Ini nek ditawani panganan doyan, Pak. Kadang kalang gumuni. Ada orang-orang yang semisal dengan itu. Maka terbuka. Falyakul khairan. Kalau tidak bisa bicara yang baik, berdiam. Dalam bab ini saya tidak tahu ilmunya. Ya diam. Ini pembicaraan ilmiah. Kamu enggak tahu ilmunya, diam. Diam itu pada tempatnya yang pas. Nabi bukan pendiam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bukan pendiam. Menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Bicara, bicara, bicara. Sehingga orang-orang yang mengambil hadis ini untuk diam, itu salah faham dengan riwayat ini. Yang ada adalah kemampuan menyampaikan, kemampuan berbicara, berinteraksi. Apalagi antum ustad, musyrif, berinteraksi dengan murid. Aja guru menung baik. Berinteraksi. Tahu berinteraksi, bercengkrama, berbicara. Itu akan terkesan. Akan ada dampak positif. Dan akan teringat oleh murid-muridmu. Dulu, Masya Allah, Pak Ustadz itu. Dulu, musyrif itu. Dulu, Ami ini baik sekali. Dekat dengan kami para santri. Sering memberikan wejangan, arahan. Ada kesan. Yang kemudian nanti ketika ketemu sudah sama-sama besar, dia akan tetap menghormatimu karena kebaikanmu dalam bergaul. Demikian pula dalam hubungan tali silaturahmi. Kamu dalam keluargamu bicara dengan baik, santun. Paman bibimu hormat padamu. Takjub dengan keilmuanmu. Walaupun kau anak muda, tapi ketika engkau berbicara dengan baik di depan mereka, kemudian engkau senang, supel dengan mereka. Walaupun mungkin mereka bukan ahli sunnah, tapi engkau merakatkan hubungan. Abimu tidak sempat datang ke rumah fulan. Fulan ini siapa? Balikmu. Datangi sana. Lagi liburan, mau main, balik. Oh iya, sini, sini. Bercengkrama. Takjub denganmu. Wah, anak pondokan bagus memang. Akhlaknya, tutur katanya. Itu akan terkesan dan teringat. Maka jadilah orang, jangan pendiam sekali. Diam pada saatnya. Dan perintah berbicara lebih didahulukan daripada diam. Tidak ada perintah, diam kamu. Murni perintah seperti itu, tidak. Pasti kebaikan itu ketika harus dikeluarkan berupa ucapan, ucapkan. Dakwah adalah berbicara. Penyampaian ilmu adalah berbicara. Nasihat, bergaul, mengarahkan, mendidik adalah berbicara. Tidak ada semata ibadah diam. Bahkan dulu ada seorang sahabat yang dia bernazar untuk diam, tidak mau berbicara. Maka Rasul memerintahkan, fal yakul, hendaknya dia berbicara. Perintahkan. Sehingga jadilah orang-orang yang supel, yang baik, hubungan dengan sesama yang baik, dengan istri, dengan keluarga, dengan mertua. Ya, kita punya mertua, jenengan nek dolan pengennya mertua terus begitu nyampe jagung menung baik. Kira-kira mertuanya bingung mudan? Bingung ke bocah kesukaan biaku apa ya? Mertuanya langsung mikir, oh iya urung tak wae duit. Nah, mungkin maka jadilah orang yang baik, jangan menjadi orang yang membingungkan sikapnya. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah fal yasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi, Allah akan memberikan barokah pada hartamu. Di antara bentuknya, Allah akan memberikan jalan-jalan rezeki melalui hubungan-hubungan tadi. Ada di antara yang kesekian kalinya kemanfaatan duniawiyah, pas lagi ngendong, ternyata bisnis ini baik ya, ikut. Nah itu sebagai jalur rezekimu, melalui ziarah, melalui ngendong, melalui mampir dolan bahasa Jawane, hubungan telesirotim kamu datang sana semata silaturahmi. Tapi begitu melihat ada potensi beternak kambing mamanya, atau beternak sapi, atau beternak kelinci, ternyata ini ada ekonominya juga, saya tak ikutan nyontoh umpamanya, ternyata berhasil, bisa terjadi, bisa dipahami begitu, masya Allah. Sehingga agama kita memerintahkan kita untuk menyambung hubungan tali silaturahmi. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, seorang yang hendak singgah berziarah, mampir ke rumah saudaranya, walaupun bukan senasab saudara fillah, kana rajulan zarun ahu fillah, dulu ada seorang yang dia berziarah singgah ingin bermain ke rumah saudaranya fillah, fi qaryatin ukhra, yang berada di kota lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya fi suratil bashar, dalam bentuk manusia, untuk menghadang dalam perjalanannya. Malaikat tersebut disuruh bertanya kepadanya, aina turid, hendak kemana engkau pergi wahai engkau? Faqala inni uridu akhanli fi hadhihi alqaryah, aku ingin untuk bermain ke saudaraku yang ada di kampung ini atau di kota ini. Masya Allah, murni karena ingin berziarah bahasa Arabnya, murni karena ingin main menyambangi saudaranya fillah, bukan ada urusan duniawi yang lain. Fal lahu min ni'matin turba alaih, fal laka, apakah engkau memiliki sebuah tujuan nikmat duniawiyah yang kau harapkan darinya? Qala la, lagi-lagi itu mengatakan tidak. Aku datang ke sana semata karena uhibbuhu fillah, aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut mengatakan, inni rasulullah ilaik, aku adalah utusan Allah kepadamu untuk aku kabarkan kepadamu, bianna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi, bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai orang itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berziarah ke orang yang tidak ada hubungan tali silaturahmi. Kita mencintainya karena Allah. Apalagi kalau dia adalah orang yang ada hubungan tali silaturahmi dengan kita dan dia ahli sunnah. Masya Allah. Kita mencintai dia dari sisi family kita dan kita mencintai dari sisi dia seorang ahli sunnah. Masya Allah. Ya. Yang berikutnya kita masuk. Baca bersama ya. Yang bapak baca tidak apa-apa. Bok ada bukunya atau lupa. Tidak dibawa. Kebiasaan memang kayak gitu. Buku itu ada di awal mulanya tok. Dibagi-bagi. Ya. Padahal itu gratisan apa? Apa bayar? Ya, kalau lah bayar berarti antum punya pengorbanan. Ya. Yang ada pengorbanan saja kelalen buku ini munang ndi, Pak? Apa maning kok gratisan ora ngerasa kena ngetokna duit? Wah, hilang itu, Pak. Munang ndi? Ya dibawa besok-besok untuk kita sama-sama membaca. Yang ngerasa kenapa membaca bahasa Arab walaupun anu melu-melu tok. Yang penting pernah membaca bahasa Arab. An Jubair ibn Mut'im. Baca sama antum. An Jubair ibn Mut'im. Radiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Qati'un, seorang yang memutus atau seseorang yang memotong, yakni itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia, yakni ini maksudkan oleh Nabi adalah apa? Qati'a rahimin, orang yang memutus hubungan tali silaturahmi. Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, "Fanaqul, kami katakan, kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, man qata'a rahimahu al-fuqara, barang siapa yang memutus hubungan tali silaturahmi dengan saudaranya yang miskin, yang fakir, wahuwa ghaniyun, dalam keadaan dia kaya, fahuwa muradun wala buddha, itulah yang dimaukan contoh dalam bab ini." Karena kadangkala seperti itu, orang yang kaya ketika punya family miskin bukan dibantu malam malu. Punya adek yang miskin, dia manajer, adeknya rakyat jelata, enggak punya kedudukan, penghasilannya serabutan, dia malu. Wah, jangan ngeneh, ngeton ngising-singnya teman, balingan ah. Walah, aku gadimu. Ah, adik, kere. Dunga, aja ketonang batirku, isin aku. Walah, jan. betapa nelangsane hatinya adiknya itu yang miskin. Benci sebenci-bencinya. Yang memutus hubungan bukan si miskin. Orang yang kaya yang memutus hubungan. Allah takdirkan kondisinya terbalik. Yang kaya bangkrut karena korupsi, tangkap polisi, sita hartanya, ngemis-ngemis, minta belas kasihan, dek, tolong saya dibantu. Dulu bersikap sombong, dulu bersikap memutus hubungan, sekarang Allah hancurkan dia. Wal'iyadu billah. Kata beliau, wa kadza man qata'a bil jafa' wal ihmal wal humki. Demikian pula orang yang memutus hubungan dengan cara al jafa'. Ini perlu kita ketahui, karena kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Al jafa' artinya apa? Kekakuan. Kekakuan sikap. Kadangkala saudara ketika berdekatan, rumahnya berdekatan, itu malah justru terputus hubungannya. Karena sikap kasar, kaku, cuek, tidak mau tahu, sama-sama ada bahasa nek edek, apa pak tulisannya? Aku mandan angin ngomongnya kok. Nek adoh mambu wangi. Nek edek mambu nikulah angin li. Niki santri, kayak kebanyakan santri bukan orang Jawa ya. Ya ndak tahu. Itu kadangkala terjadi. Kenapa? Masih famili. Karena dekat itu bermusuhan. Itu karena apa? Sikap al-jafa. Bukan kaya miskin. Pada dene kerene. Gemagus. Ya. Pecicilan. Kere bendedakan pecicilan. Bukan. Akhirnya malah padutok. Anane pak. Nek edek mambune ora kepenak. Nek adola membuangi mergene napa pak ora keton eleke. Maka hadirin makan, itu juga sikap yang harus dihindari, al-jafa, kekakuan. Ya tegur sapa. Wong itu tetanggamu, saudaramu, keponakanmu, tegur sapa. Dia punya tetangga itu dalam Islam terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang mendapatkan hak untuk kita berbuat baik kepadanya adalah jarun, tetangga yang qarib, muslim dunasabin. Tetangga dekat dengan rumah kita, dia lebih berhak mendapatkan kebaikan kita daripada yang jauh. Apalagi dia muslim. Dan dia memiliki hubungan tali silaturahmi dengan kita. Maka ini tetangga yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Misal, kita masak bubur. Banyak. Rencananya memang dibagi-bagi. Yang paling berhak mendapatkan yang paling dekat denganmu. Apalagi dia muslim. Dan masih familimu. Oh, dia orang nomor satu. Kasih dulu. Semangkok. Paringi. Kemudian yang lainnya dibagi-bagi. Begitu. Panjenengan beli sesuatu dari pasar. Apa sih murah? Jasim. Murah mungkin, Pak? Apa kobis? Kobis nek. Murah-murah banget, Pak. panjenengan nek kepengin kobis teng dieng mriko Pakisan Kasimpar ngene ikhwan nek sik murah banget kon ngepet dewek setrek berapa apa Pak kadang ala regane 50 perak per kilo nggih 500 kok 500 tesi 500 tesi nggih 500 300 nah niku jan boten dipet kan dadi pupuk maning tengriku jenengan cekot sing akeh bagi kena mang tanggane ge kobis piran gratisan masyaallah ya sehingga kita bisa menyambung hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Yang berikutnya hari kemarin pertemuan terakhir santri hanya membaca saja ya. Antum hanya membaca. Kalau ditambah dan menerjemahkan mampu enggak? Hah? Mampu ya. Jadi santri itu harus ada jiwa senang dapat tantangan begitu sehingga memiliki kemampuan akan bertambah adanya tantangan berarti adanya peningkatan begitu mas jadi santri ditantang begitu ya janganlah ya kemampuanmu akan begitu enggak sebegitu ya paham harus berani dengan tantangan besok baca dan terjemahkan malam ini jangan belum siap. Besok baca Arabnya dan menerjemahkan. Bagi yang hafal, alhamdulillah. Kita masuk yang berikutnya. Hadis ke 1502. Anil Mughirati ibn Syu'bah. Anil Mughirati ibn Syu'bah. Ayo, bareng-bareng. عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات itu ada tanwinnya enggak ya ومنعا وهات begitu وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال muttafaqun alaih dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala حرم عليكم عقوق الأمهات Allah haramkan atas kalian durhaka kepada para ibu إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Wa'dal banati dan membunuh para putri hidup-hidup. Wa'dal banat Allah melarang membunuh putri hidup-hidup. Maksudnya menguburnya. Karena itu terjadi di dulu di zaman jahiliyah. Mereka membunuh kalau punya bayi perempuan mereka merasa itu aib, yaitu mereka membunuhnya. Di antara mereka ada yang menguburnya hidup-hidup. Digali tanah, ditaruh bayi itu, dan ditimbun dengan tanah. Dalam keadaan dia hidup sampai mati, gak bisa nafas dan tertimbun. Dikubur. Wal'iyadu billah. Yang berikutnya, yang Allah haramkan dalam hadis ini, adalah man'an wahati. Allah melarang man'an. Apa man'an maksudnya? Man'an adalah tidak memberi sesuatu yang Allah perintahkan untuk dia memberi. Man'an itu mencegah, bahasa Indonesia-nya. Atau tidak mau menyerahkan sesuatu yang Allah perintahkan untuk diserahkan. Contohnya, tidak mau membayar zakat. Zakat adalah wajib. Zakat fitrah, zakat mal. Dan diperintahkan untuk diserahkan. Tetapi dia man'an. Mencegahnya. Tidak mau membayarnya. Ini hukumnya haram. Termasuk dalam hal ini adalah menyambung tali silaturahmi. Dia tidak mau menyambungnya. Man'an. Wahati. Hati. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Hati. Qalbu bahasa Arabnya bukan. Hati artinya memberi. Hat. Berikan kabar saya. Allah melarang, mencegah dan memberi. Maksudnya apa? Mencegah sesuatu yang hendaknya engkau berikan. Atau juga Allah melarang engkau memberi sesuatu yang haram untuk engkau berikan. Adalah agama kita sesuatu yang haram itu diberi. Itu bukan haknya, jangan dikasih. Haram. Ya? Memberi sesuatu yang haram, hukumnya haram. Menjual barang yang haram, hasilnya haram. Engkau berikan hasilnya kepada anakmu, haram juga. Inna Allah idha harma syai'an, harma thamanah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan jual belinya. Hasil jual beli barangnya haram, hasilnya haram. Engkau berikan kepada anakmu sebagai nafkah, haram hukumnya. Anakmu kalau tahu itu dari barang yang haram, haram baginya untuk mengambilnya. Wahagadha kaum muslimin. Yang berikutnya, wa kariha lakum, dan Allah membenci kepada kalian. Kariha lakum, Allah membenci kepada kalian. Qila wa qala, qila wa qala artinya apa? Menukil berita yang belum jelas. Menyampaikan berita kepada orang lain, sebuah berita yang tidak jelas. Itu qila wa qala. Contoh, ketika seorang ditanya, kamu beritanya dari mana? Wah, ini kata orang. Ini bahasa Arabnya qila. Saya dengar orang mengatakan, bahasa Arabnya qala. Oh, berarti kamu enggak jelas beritanya. Ya, sebenarnya enggak jelas juga. Saya cuma dengar-dengar tok. Ini namanya qila wa qala. Ada ungkapan bahasa Jawa yang pas tentang hal ini. Apa? Qila wa qala artinya kulak ndean adol cerek. Niku bahasa Jawane pas. dengan kulakan dian kira siapa mungkin dian dian kayak itu terus cereh ngerti cereh pak cereh itu kola orang mengatakan begini orang mengatakan begitu benar nggak ya nggak tahu saya cuma dengar orang mengatakan nah ini haram hukumnya karena dengan kalimat kila wa qala yang tidak jelas akan timbul banyak masalah. Akan timbul banyak masalah. Maka ketika engkau mendengarkan sebuah ucapan yang tidak jelas, jangan kamu nukilkan kepada orang lain. Bahkan engkau nasihati orang tersebut. Kamu bicara enggak jelas. Ini kalau tersebar melaluimu, kamu orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu bentuknya ucapan atau postingan, hendaknya hati-hati. Wa kathrata su'al, banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu. Adapun kalau bertanya sesuatu yang dibutuhkan, maka itu diperintahkan. Fas'alu ahla zikrin kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri jika kalian tidak tahu. Diperintahkan untuk bertanya. Tetapi kalau banyak bertanya sesuatu yang tidak dibutuhkan, malah justru kadangkala berbentuk pada penolakan. Bertanya, akhirnya menolak. Apalagi dalam bab akidah. Tidak boleh kita bertanya lima wa kifa. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tidak boleh, ini bab akidah. Bab yang wajib kamu dengarkan dan kamu percayai. Bukan ranahmu. Bukan tempatmu, bukan kuasamu. Untuk kamu menanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Tidak boleh. Yang harus adalah didengarkan sesuai dengan nas. Dan diimani sesuai dengan nas. Namurruha kama ja'at bila kaifin. Kita lewati ayat-ayat, kita baca ayat-ayat, hadits-hadits, kama ja'at sesuai yang tertera. Bila kaifin tanpa kita bertanya tentang mengapa dan bagaimana, tidak perlu. Itu bab akidah. Bisa dipahami? Sehingga bertanya itu pada tempatnya. Tapi kalau kebanyakan bertanya bukan pada tempatnya, maka itu tercela. Pemdom, bisa dipahami ya. Yang berikutnya, idatul mal, menyanyiakan harta. Menggunakan harta bukan pada tempatnya. Hadirin yang kami makan, yang belum kita jelaskan adalah tentang kaitan dengan uququl ummahat wa'adil banat. Uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Durhaka waikum muslimin itu kepada ibu dan juga kepada bapak hukumnya haram. Namun mengapa dalam hadis ini disebut ummahat, para ibu? Dikarenakan ketika Nabi ditanya ayun nas ahak bibiri, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan diriku? Qala Rasulullah mengatakan ummak, ibumu. Ditanya lagi, thumma man, kemudian siapa orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikan diriku? Rasul mengatakan ibumu. Kemudian siapa? Rasul mengatakan ibumu. 3 kali. Baru kemudian bapakmu. Nah, titik berat hadis ini disebutkan dalam syarahnya. Mengapa Rasul mengatakan uququl ummahat, durhaka kepada para ibu? Karena jarang-jarang anak durhaka kepada bapak. Karena apa? Anak takut kepada bapak. Lebih banyak seperti itu dominasinya. Mana bapaknya laki-laki yang kuat, tangguh, kekar. Anaknya enggak berani. Tapi kadangkala kepada ibu lebih berani. Karena ibu adalah dari kalangan wanita yang lemah. Mudah dibentak. Mudah disenggrang bahasa Jawane. Aja kakek ngomong bu. Menung baik. Nah, biung domong kayak gue. Ya kenapa? Lemah. Anak akan lebih berani untuk durhaka kepada ibu daripada kepada bapak. Karena itu hadis ini terucap. Hukukul ummahat. Bisa difahami? Aywa. Ada pun riwayat yang menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu riwayatnya palsu. Sangat terkenal itu di telinga kita, bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu. Ini riwayatnya palsu. Minimalnya lemah, seingat saya disebutkan dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan masih dengan bab berbakti kepada orang tua dan menyambung hubungan tali silaturahmi. Masih banyak riwayat yang belum kita baca. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.